awalahuma anna inna muakkadah. Hah? Kok muakkadah? Muakkidah. Mukhafafa minasakilati kullan ismu innal mukhafafa lima. Iya. Allamu lamul ibtida'. Wama ismun mausulun bimakna alladhina khabaru innal muakkidah al mukhafafa. Yes. La yuafiannahum allamu waqi'atun fi jawabi qasami mahdhuf. Yuafi fi'l mudhari'un mabniun al fathi litisalihi bi nun tawkid thaqilah. Wa nun tawkid harfun la mahala lahu min al i'rab. Wa dhamirul ghaibina al-aidu 'ala alladhina maf'ulun awal. Wa rabbu fa'ilun yuafi. Fa'ilu yuafi wa rabbun mudhafun. Wa dhamirul mukhatabi mudhafun ilayh. Wa a'malu maf'ulun thani yuafi. Wa'amalun mudhafun. Wa dhamirul ghaibina al-aidu 'ala alladhina mudhafun ilayh. Wa jumlatul fi'il mudhari' wa fa'iluhu wa maf'ulayhi la mahala lahu min al-i'rab. Jawabul qasam al-mahdhuf. Wa taqdirul kalam wa inna kullan lalladhina wallahi la yufiyannahum rabbuka a'malahum. Wal jumlatul qasamiyah la mahala laha min al-i'rab. Silatul mausul. Ini faham ya, i'rabnya ya. Berarti maknanya apa? Tadi disebutkan, ya. Sesungguhnya masing-masingnya adalah orang-orang yang demi Allah akan dipenuhi, ya, balasan amalan-amalan mereka. Terus. Wa yurdu 'ala hadzal i'rab 'ala hadzal i'rabi anna jumlatal qasami insya'iyah wa jumlatu. Wa yuridu seperti yang sering. Wa yuridu 'ala hadza wa yuridu. ويرد على هذا الإعراب أن جملة القسم إنشائية وجملة الصلة يجب أن تكون خبرية معهودة وقد أجاب ابن هشام عن هذا في كتاب المهني بأن صلة الموصول في الحقيقة هي جملة جواب القسم لا جملة القسم وجملة جواب القسم khabariyatun la insya'iyatun. Paham enggak? Paham enggak yang dibaca? Ngerti? Ngerti enggak usah diterjemahin. Paham enggak, Mar? Sudah paham? Berarti enggak perlu diterjemahin. Hah? Ayo udah paham apa yang diterjemahin. Iya. Ini sisi i'rab yang pertama. Iya. Tadi antum perhatiin enggak? Mari baca lagi panjang ya. Imu akidah mukhaffafah minat saqilah kullan ismu innal mukhaffafah lama lamul ibtida. Ya, lamul ibtida didatangkan untuk apa? Membedakan antara in mukhaffafah dengan saqilah. Wa ma ismun mausul dan ma ismu mausul maknanya allazina khabar innal mu'akidah al mukhaffafah. Kemudian la yufiyannahum lam waqiyah lam yang jatuh pada jawaban qasam yang mahdhuf. Katanya wallahi yuwafi fi'il mudhari' mabni 'ala al-fath litisalihi bi nun tawkid al-thaqilah wa nun tawkid harfun la mahala lahu min al-i'rab wa dhamirul ghaibin al-a'id 'ala alladhina maf'ulun awwal law yufiyannahum maf'ul yang pertama rabbuka fa'il yuwafi kemudian rabbu dhamirul mukhatab mudhaf ilayhi a'mal maf'ulun tsani li yuwafi kemudian a'mal mudhaf dhamirul ghaibin al-a'id 'ala alladhina mudhaf ilayhi wa jumlatul fi'li al-mudhari' kemudian jumlah fi'il mudhari' dan fa'ilnya dan dua maf'ulnya tidak ada mahal dalam i'rab sebagai jawabul qasam yang mahdhuf. Jumlah yang mana? Hah? Ya, la yuafiyannahum rabbuka a'malahum. Ya. Cuma ada iskal ya dalam sisi ini, sisi i'rab yang pertama ini yaitu wa yaridu 'ala hadza al-i'rab anna jumlatul qasam insya'iyah. Ya, ada kritikan menimpa i'rab ini. Itu bahwasanya jumlah qasam itu jumlah insya'iyah, iya kan? Wa jumlatu silah yajibu antakuna khabariyah ma'hudah. Sedangkan jumlah silah itu harus khabariyah dan maklumah. Masih ingat gak? Ya, tentang jumlah silah. Harus khabariyah. Gak boleh insya'iyah, kenapa?